Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya amat sangat merasa senang hati pada pagi hari ini boleh bersama dengan belia-belia di kota Kinabalu di negeri Sabah. Bila saya bagi tazkirah, Ustaz Samad nanti bagi tazkirah pada orang-orang tua, maka saya teringat pada sakaratul maut. Nanti bagi tazkirah pada pengantin baru, saya cerita bagaimana dua manusia, satu dari planet Mars, satu dari planet Venus, berjumpa di planet Bumi. Tapi hari ini saya berhadapan melihat wajah-wajah para pemimpin-pemimpin Malaysia masa depan. Mudah-mudahan yang dihadapan di depan saya ini akan menjadi orang-orang ternama di masa akan datang. Maka pada mula hari ini, tanamkan dalam diri niat bahwa menjadi bermanfaat buat orang banyak. Kalau belum boleh mendatangkan manfaat, jangan mendatangkan mudarat. Kalau belum boleh memberikan manfaat untuk orang lain, untuk orang tua, untuk umat dan bangsa, jangan mendatangkan mudarat dengan melakukan perbuatan mungkar, maksiat, dadah, khamar, free sex dan lain sebagainya. Saya pergi ke hospital. Sampai di hospital, masa nak naik masuk ke lift, saya tengok, saya pandang ada sebuah banner. Di situ nampak tangan, lima jari, tertulis di bawah, basuhlah aku. Saya tengok, kenapa kita mesti basuh tangan? Rupanya doktor bagi penjelasan di bawah. Setiap jari kita ini mengeluarkan peluh, ujung jari mengeluarkan peluh asid, asam, yang menyebabkan batuk, menyebabkan demam, menyebabkan influenza, menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Maka mesti selalu mencuci tangan. Oh, sekaranglah baru orang faham. Dia suruh kita selalu basuh cuci tangan. 14 abad silam Nabi kami sudah suruh itu. Maka dalam Islam diajarkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, bila kamu jaga tidur malam, jangan falayughmis yadahu, jangan masukkan tangan fi ina, ke dalam bejana tempat air. Jaga malam, jangan terus saja masukkan tangan ke dalam bejana, sebab dia tak tahu malam tadi tangan ni letaknya di mana. Oleh sebab itu dia disuruh basuh cuci tangan. Sebelum sembahyang subuh, cuci tangan. Salat zuhur, cuci tangan. Salat asar, basuh tangan. Salat maghrib, basuh tangan. Salat isya, basuh tangan. Tahajud malam, basuh tangan. Sekaranglah orang baru tahu mengajarkan macam mana membasuh tangan. Tapi Nabi kita 14 abad silam sudah mengajarkan wudhu, salah satunya adalah membasuh tangan. Suatu ketika saya sampai ke tempat wudhu, saya hidupkan air, saya terus saja basuh muka. Apa kata anak saudara saya dekat? Basuh tangan dulu. Dia suruh saya basuh tangan dulu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa membasuh tangan ini menghilangkan bakteria, menghilangkan kuman, menghilangkan penyakit? Padahal dia tak dapat menulis dan membaca. Allah berjanji dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran kami. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam ayat lain, dalam diri kamu ada tanda-tanda kebenaran bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang bukan dari pikiran dia, bukan dari hati dia, tapi dia adalah wama yantiqu anil hawa, dia bicara tidak mengikutkan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila saya yang bercakap, bila saya yang menyampaikan, mungkin orang tak akan percaya. Sebab saya bukan doktor, sebab saya bukan medical, sebab saya bukan orang yang ahli perubatan. Tapi bila yang bicara ini adalah belia-belia yang hari ini, kemudian dia akan teruskan pendidikannya ke university, dia ambil fakultas perubatan, selepas itu dia akan bicara tentang manfaat membasuh tangan menurut ilmu perubatan, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Mandarin, saat itulah orang akan waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang akan masuk Islam berbondong-bondong, bukan kerana umat Islam datang membawa pedang masuk Islam, bila tidak aku akan pancung kepala engkau, tidak, orang akan masuk Islam kerana kebenaran ilmiah yang ditunjukkan ke hadapan dunia. Orang akan berkata, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang engkau lakukan ini sia-sia, hanya dari pelajaran membasuh tangan. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tepi Sungai Nil, Mesir, Kahirah, orang tak heran siapa dia Muhammad. Di mana dia lahir? Tepi Sungai Nil. Ajarannya apa? Sikit-sikit basuh tangan, sikit-sikit basuh tangan. Iyalah, sebab dia duduk lahir tepi sungai. Tapi dia lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lahir di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang susah mendapatkan air. Ini menunjukkan ajaran dia bukan dari lingkungan persekitaran, tapi ajaran dia Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim, janji Allah, innaka, ka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin, bukan manusia biasa, utusan Allah. Mana buktinya? Hari ini orang berkata, mana Jibril, mana Tuhan, mana surga, mana neraka. Kita tak dapat tunjukkan itu semua, tapi kita dapat tunjukkan bukti-bukti kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu fakta tentang membasuh tangan. Kita teruskan. Saya kumpulkan dari pembicaraan saya dengan jamaah, dengan dokter, dengan pakar-pakar, dengan ahli-ahli perubatan yang mengungkapkan bagaimana kehebatan agama Islam yang tak mungkin ditangkap oleh akal pikiran manusia yang pendek. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau akal, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah, orang Sabah sebut galah juga. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kalau hendak mengukur laut dengan galah, tak akan mungkin. Apa maknanya? Akal kita yang panjang sejengkal, lalu kita kemudian nak memikirkan di mana Allah? Mana Allah? Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah. Jangan pikirkan tentang zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, kerana kamu tak akan pernah sanggup memikirkan yang tak sanggup dipikirkan. Tak usah pikirkan, nanti kita akan gila dan pecah isi kepala. Yang perlu kita pikirkan adalah rahasia-rahasia di balik ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal membasuh tangan rupanya hikmah yang luar biasa. Selepas tangan dibasuh sudah bersih, hilanglah bakteri, penyakit, zat-zat yang ada di tangan yang boleh memudaratkan, lalu kemudian memasukkan air ke dalam mulut, namanya matmadah, kumur-kumur. Terus saja masuk ke hidung. Inilah yang diajarkan Nabi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka siwak, menggosok gigi. inda kulli salah, setiap salat. Hari ini para dokter mengingatkan anak-anak kita, gosok gigi lepas makan, bangun tidur pagi, lepas sarapan pagi, lepas lunch, lepas dinner, nak tidur malam. Tapi ternyata ajaran orang modern belum seberapa. Mungkin 3-4 kali. Tapi dulu 14 abad yang lalu, Nabi kami yang tak mengenal modern seperti saat ini sudah mengajarkan lebih banyak daripada nasihat para dokter di zaman modern. Apa kata dia? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, aku suruh mereka menggosok, membersihkan gigi, inda kulli salah, setiap hendak solat. Makanya kadang jangan heran bila kita lihat ada imam meletakkan siwak di tepi poket kantung dia. Luruskan saf, luruskan saf. Dia pun gosok. Itu bukan dia buat-buat. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebelum meninggal dunia pada hari Isnin, Nabi lahir hari Isnin. Nabi hijrah dari kota Makkah hari Isnin. Nabi sampai di Quba hari Isnin. Nabi meninggal dunia hari Isnin. Nabi puasa sunat hari Isnin. Mudah mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala Nabi hendak meninggal dunia, Aisyah meminta kepada saudaranya membawakan siwak, dan siwak itu dihaluskan Aisyah ujungnya, diberikan kepada Nabi karena Nabi suka kepada siwak. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Selepas makan bawang merah, bawang putih, masuk ke masjid, Nabi larang, tak boleh. Bersihkan dulu mulut, sebab malaikat terganggu, li'annal malaikata tata'adza, malaikat terganggu dengan bau yang keluar dari mulut. Dekat sembahyang dengan orang sebelah, awalnya dia ingat Allah, lama-lama ingat bawang. Sebab mau mulut kita. Innal malaikata malaikat tata'adza, malaikat terganggu. Makanya Nabi tatayyub mensunnahkan menggunakan minyak wangi, wangi-wangian, harum-haruman. Bahkan di majlis para habaib, tazkirah dimulai, hiduplah asap. Hidup asap bukhur diambil dari kayu gaharu yang menyalakan api, lepas itu asap harum semerbak. Oh, asap. Rupanya di atas dipasang alat, bila ada asap dia terus keluar air. Nauzubillah. Apa maknanya? Bahwa suka pada wangi-wangian mulut. Lalu kemudian hari ini orang berkata tentang sakit gigi, tentang bau mulut, tentang macam-macam. Maka mengapa yang dipakai itu siwak? Ada orang berkata Nabi pakai siwak sebab di ujungnya ada macam sabut. Bila alasannya kerana sabut, tentu pakai iju, tentu pakai rotan. Kenapa pakai siwak? Setelah diadakan research, hari ini dibuktikan ternyata di dalam kayu siwak ditemukan berbagai macam, lebih dari 100 kandungan yang menghilangkan sakit gigi, ulat gigi, bau mulut, panas dalam, segala macam. Oleh sebab itu, ini semua bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah umat ini sibuk memikirkan manfaat gosok gigi, kalaulah umat ini menggunakan akalnya untuk memikirkan apa kandungan dalam kayu siwak, maka tak perlu umat ini berkelahi masalah kunut subuh, masalah bismillah jahar sir, masalah khilafiyah Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i yang dulu sudah ratusan tahun menyebabkan umat ini terpecah belah. Ini sampai tak nak bertegur sapa dengan ini. Sebab apa? Masalah kenduri arwah sampai apa tak sampai. Ini masalah lama. Bagi yang meyakini sampai, buat. Bagi yang meyakini tak sampai, tak usah buat. Jangan salahkan orang lain. Nanti yang tak percaya, kita buat. Siapa yang tak percaya bahawa kenduri itu sampai, kita buatkan untuk dia. Bila tak sampai, cepat-cepat bagi tahu. Khilafiyah masalah ini tak pernah selesai. maka pakailah akal fikiran untuk menunjukkan bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bila kita nak tunjukkan bukti kebenaran, kalau begitu Nabi kita tak benar. Nabi kita benar, Nabi kita betul, Quran kita betul. Tapi ada orang yang tak percaya, iman dia tipis. Dia akan percaya kalau menengok bukti. Mana buktinya? Manakala bukti disampaikan oleh para pakar, oleh orang-orang yang memiliki kepakaran, keahlian, disitulah dia akan berkata, oh. Dia tak banyak cakap, oh saja, oh. Begitu rupanya. Tentang basuh tangan, tentang gosok gigi, tentang memasukkan air ke hidung. Kenapa Abdul Somad pagi ini masih boleh bagi tazkirah? Kerana otak sehat. Mengapa otak dia sehat? Kerana oksigen masuk ke dalam. Dari mana masuknya? Takkan dari mulut. Saya bernafas. Bernafas. Sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Saya bukan ikan pakai insang. Kita manusia. Tapi ini oksigen juga mesti sampai ke otak. Bagaimana sampai ke otak? Darah menyembur dari jantung. Darah membawa vitamin. Darah membawa oksigen. Darah membawa udara. Darah mesti naik ke otak. Sekarang darah itu kental. Ambil air, ambil darah, ambil darah kambing, darah ayam, jangan darah manusia, itu Dracula. Ambil darah, tumpahkan ke situ gula, tumpahkan ke situ lemak, tumpahkan ke situ kolesterol, maka darah akan menggumpal kental. Tapi kalau disiramkan air putih, maka darah akan mencair. Itulah kenapa orang putih menyebut dia sebagai white poison, racun putih. Apa itu? Gula. Gula penyebab segala macam penyakit. Gula. Itulah maka pagi ini saya tak dikasih minum gula. Sebab boleh menimbulkan penyakit. Darah kita kental sebab ada gula, diabetes. Darah kita kental sebab ada kolesterol, lemak. Maka oksigen terhambat untuk naik dari jantung naik ke otak. Maka bagaimana supaya dia cepat? Nabi mengajarkan engkau tarik masa menarik ke hidung, membantu dia naik ke atas. Bantu naik ke atas. Dan orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, demam, panas dalam, influenza, maka bila dia tarik terasa lapang. Tapi sakit Pak Ustaz, sikit tak apa. Cuba lah. Siapa yang agak-agak sakit sikit, susah bernafas, ada dahak, kahak, kita tarik ke atas. Bersih, terasa lapang. Nah, ini siapa yang mengajarkan sekarang? Sekarang baru diajarkan orang di hospital, di rumah sakit, bicara terapi segala macam. Tapi zaman dulu sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu hendak melaksanakan salat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Tidak ada muka orang yang paling bersih di dunia ini selain daripada muka orang Islam. Subuh basuh, zuhur basuh, asar basuh, maghrib basuh, insya basuh, tahajud basuh, duha basuh. Ada orang Islam yang sembahyang tak membasuh mukanya? Ada, tayammum. Dia tak boleh kena air. Doktor dah bagi, tak boleh kena air. Kalau kena air, mati. Tak boleh kena air. Tapi tak banyaklah. Ini hanya beberapa orang saja. Sebab darurat sakit, kita tak boleh pilih mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan ceburkan dirimu kepada kematian. Pilihannya dua, guna air, mati. Sebab tak boleh, kata doktor, nanti bila guna air mati. Atau tayammum. Pilih mana? Pilih mati ke tayammum? Pilih tayammum. Kenapa takut? Jangan diam. Diam tanda bersetuju. As-suku, ada hadisnya itu. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda bersetuju. Bila tadi saya tanya, pilih mati ke tayammum? Diam. Maknanya nak matilah. Pilih tayammum. Saya ni lembut. Suara je yang keras. Hati lembut. Nah, Hadis tentang as-sukutu alamatur ridha, diam tanda bersetuju, itu ada cerita sebelumnya. Ada seorang lelaki meminang anak gadis. Ayah dia masuk dalam bilik. Nah, itu ada seorang pemuda belia, handsome di depan rumah, nak nikah dengan kau. Engkau bersetuju nikah dengan dia? Dia diam. Nah, diam itu tanda setuju lah tu. Anak gadis dulu, anak gadis sekarang, dia pula minta. Nah, kenapa kita berbelok pasal nikah pula? Kita teruskan. Kita baru cerita wuduk lagi. Kita baru wuduk. Oh, budak-budak umur 18 tahun dah nak nikah pula. Kita cerita wuduk lagi. Wuduk dulu, lepas tu tayamum, lepas tu solat, lepas itu buka puasa, baru akad nikah. Apa maknanya? Basuh muka. Hari ini kita tengok orang ingin muka cerah, terang, benderang. Dipakai berbagai macam ubat supaya putih, supaya cantik, supaya handsome. Pakai hari ini putih, esok kulit mengelupas. Macam ular bersalin kulit. Cuba tengok di internet. Macam-macam. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniannahum, aku buat mereka berangan-angan. Bila engkau pakai ini, engkau tampak lebih putih. Bila engkau pakai ini, dapat lebih. Padahal cahaya wajah disebabkan wudu, cahaya wajah disebabkan tahajud, cahaya wajah disebabkan. Sementara orang itu dia saja yang merasa dia lebih putih, lebih handsome, lebih cantik. Dia sahaja bermain dengan perasaan dia. Orang lain biasa-biasa saja. Aku rasa aku tampak lebih handsome lah, lebih putih lah. Engkau saja, kami tak ada pun tengok engkau macam tu. Biasa saja. Orang sedang dipermainkan oleh syaitan. Oleh sebab itu, maka bila ada seorang perempuan dia tengok, awak nampaknya bercahaya lah wajah awak sekarang ni. Macam mana? Saya banyak wudu. Jadi banyak wudu. Kau sangka aku ni tayamum ke? Kecantikan bukan pada physically, tapi kepada batin, kepada hati, kepada roh, kepada jiwa, kepada nafsu mutmainnah. Tapi tetap kita basuh muka. Jangan sebab ini nanti lepas esok pagi tak ada lagi belia-belia di Sabah yang mandi pagi. Cikgu-cikgu tanya, awak tadi tak basuh muka? Kecantikan di dalam hati. Islam ni mengajarkan ada zahir, ada batin. Cuba tengok doa bercermin, menengok wajah muka di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana telah engkau elokkan zahirku, maka elokkan pula lah batinku. Tapi physically penting dan perlu. Jangan sampai tak memperhatikan fizik kita, wajah kita. Dalam Islam diajarkan membasuh muka. Idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum. Yang dinamakan wajah, sejengkal ke kanan, sejengkal ke kiri, sejengkal ke atas, sejengkal ke bawah. Inilah wajah yang dikenali dengan wajah Abdul Somad. Dan tak ada wajah macam ini di tempat lain. Maka manakala saya masuk ke Kuala Lumpur, ke LIA2, apa yang pertama kali dipandang oleh kastam? Wajah dia tengok. Cuba hadap kamera, buka mask awak. Saya pakai mask, dia buka. Ustaz Somad dia, kata dia. Nak ke mana Ustaz? Nak ke Sabah. Berapa hari? Ada 4 hari. Di mana-mana saja. Oh, tak ingat saya mana-mana. Lepas tu dia ambil, bagi jari. Sebab ini yang tak ada pada orang lain. Bentuk kaki saya, mungkin ada kaki orang lain. Telinga saya, mungkin ada telinga orang lain. Tapi muka saya, tak ada macam muka orang lain. Kalau ada, tentu dia susah juga. Orang lain ajak dia nak ambil gambar. Jari, tak ada jari orang lain. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga ini. Idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum basuh muka wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan ilal marafiq sampai siku. Orang Sabah sebut siku juga. Mana tahu namanya tak siku. Basuh sampai siku. Datanglah seorang doktor spesialis operation bedah. Ustaz Samad. Ya, jamaah, doktor, Mr. Doktor, ada apa? Kenapa dalam Quran itu disuruh kita basuh sampai siku? Kenapa tak dari siku sampai ujung? Dalam hati saya, berat ni. Bila kita ditanya orang dan kita tak tahu jawaban, caranya kita marah. Jangan tanya-tanya. Sudah begitu dari Allah. Banyak tanya, masuk neraka. Awak ni macam Bani Israel lah. Apa tanya-tanya? Allah suruh sampai siku, buat sampai siku. Jangan sampai ketiak. Ustaz Samad, kami doktor-doktor bila nak buat operation, kami pun basuh tangan juga. Jadi doktor-doktor bila nak buat operation, basuh tangan? Ya, kami basuh tangan. Dan kami basuh tangan dari ujung ke bawah. Kami hidupkan air, kami basuh tangan ke bawah. Macam dalam Quran. Ya, kenapa tak ke bawah? Nasib baik doktor tu tak balas saya. Sebab dia segan. Cuba kalau dia balas balik. Kenapa doktor-doktor nak operation basuh tangan ke bawah tak ke sini? Jangan tanya-tanya ke dia. Ustaz Samad, bila kami basuh tangan ke bawah, maka segala macam bakteri, kuman, penyakit menggantung di ujung jari. Bila jari kami yang banyak kuman, bakteri, penyakit ini kami pegangkan pada kulit yang luka, maka sakit bertambah-tambah, bengkaklah luka dia. Maka kami basuh ke bawah supaya air turun ke bawah yang ujung ni bersih. Subhanallah, masya Allah. Saya terkagum-kagum, tapi saya tak nampakkan, saya pura-pura. Dalam hati saya, hebat juga doktor, masya Allah, tabarakallah. Hari ini orang membasuh tangan sebelum nak bedah, nak belah, nak operation orang, maka dia bersihkan dulu mengikut supaya tangan ini bersih sesuci-sucinya orang Islam. Jadi bila kami hidupkan air, lepas tu dari siku ini, wuduk kami sah apa tak sah? Sah. Kita tak bicara sah tak sah. Sah. Hidupkan air, lepas tu dari siku ke bawah. Sah. Tapi dalam Quran tak cakap begitu. Wa aydiyakum ilal marafiq, ujung tangan sampai siku. Bila dia buat dari siku sampai ke ujung, sah. Jangankan siku sampai ke ujung, pergi dia ke tepi pantai di Kinabalu. Apa? Nawaitu raf al hadasil asghari listibahati salati fardu alaihi ta'ala. Masuk dia, sah. Masuk ke swimming pool, kolam tempat berenang, lalu kemudian masuk, lepas tu naik dia ke atas, sah tak wuduknya? Sah. Kata siapa? Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Syafi'i ada tartib. Muka, tangan, kepala, telinga, kaki, tartib. Arti tartib itu apa? Berurutan. Muka dulu, tangan dulu, kepala dulu, telinga dulu, kaki. Awak masuk ke swimming pool boleh ke macam tu? Boleh melompat muka dulu, lepas tu baru pula tangan. Boleh. Mazhab Syafi'i batal. Bila ada belia-belia balik daripada sini, masuk dia. Nawaitu rafal hadasil asghari listibahati salati nawaitu alwudu lillahi ta'ala. Masuk ke dalam. Batal. Tapi mazhab Hanafi sah. Kerana kata mazhab Hanafi, wa dalam ayat itu laisa litartib, bukan untuk berurut-urutan. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa sahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wah dalam ayat itu bukan untuk berturutan, kata mazhab Hanafi. Saya datang bukan nak rosakkan mazhab Syafi'i di Kinabalu. Jangan nanti lepas ni balik semua report pada MUIS, Majlis Ulama Islam Sabah, Ustaz Somad, jangan lagi jemput hadir di Kinabalu sebab dia buat kami wuduk semua nak masuk ke laut. Saya cerita tentang mazhab, bahawa cara ni banyak, tapi sampai hari ini saya tetap pakai wuduk mazhab Syafi'i. Nak dia basuh ke bawah sah, nak dari siku ke ujung jari sah, tapi kita kaji tentang hikmah mengapa. Ternyata ada rahsia-rahsia yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada orang hari ini, dan yang mengungkapkan itu bukan alim ulama tapi orang-orang berilmu. Betul kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ada ilmu tafsir, ada ilmu fiqah, ada ilmu hadis, ada ilmu akidah. Itu membuat takut. Tapi ada ilmu lain yang juga membuat takut. Ilmu perubatan, ilmu perundang-undangan, ilmu macam-macam ilmu. Inna fi khalqis samawati, dalam langit, wal ardi. Ini dia ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, berpikir tentang langit, datang ilmu yang disebut dengan astronomi. Wal ardi, penciptaan bumi, geologi. Waqtilafil layli wan nahar, perputaran silih berganti siang dan malam. La ayat, itu ayat. Selama ini kita tahu ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal. Tapi ada ayat lain, bukan yang tersurat tapi ayat yang tersirat. Maka nanti bila nampak belia-belia di Sabah memandang langit, awak tengok apa? Aku sedang membaca ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar la ayat. Itu semua ayat-ayat. Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa ala junubihim, waktu berbaring pun dia berfikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini yang dipilih di atas masjid yang cantik dan indah ini? Tanyalah pengerusi masjid. Nanti lepas ni tanya, assalamualaikum pengerusi masjid, kenapa ayat ini dipilih? Kata pengerusi, saya pun baru tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Selepas membasuh tangan, fasilu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu. Cuba tengok, kalau muka fasilu, kalau tangan fasilu, tapi kepala wamsahu. Beza. Kalau muka fasilu, basuh. Kalau tangan fasilu, basuh. Tapi kepala bukan fasilu, wamsahu, sapu. Jangan nanti kepala nak basuh juga, hidupkan air, ha? Kepala bukan basuh, sapu. Wamsahu biru usiku, sapu kepala kamu. Tak ada ayat menyebut sapu rambut kamu, yang ada sapu kepala kamu. Cuba kalau turun ayatnya sapulah rambut kamu, bayangkan orang yang gondol. Macam mana dia? Tak sah sebayang dia. Tapi Allah Maha Adil, kata Allah, sapulah kepala kamu. Maka siapa yang menyapu rambutnya, dia sudah menyapu kepalanya. Tapi yang menyapu kepala belum tentu menyapu rambut. Sapulah kepala kamu. Tak, kata Allah, sapulah rambut kamu. Ini anak-anak belia, pemuda-pemuda dari Kinabalu Sabah, dia dah handsome, dia dah sikat rambut, baru ingat belum ambil sembahyang. Eh, macam mana ni? Takkan rosak rambut yang dah elok ni? Dia ambil air sikit aja. Ambil sikit air. Dah. Sah ke tak sah? Kata siapa? Mazhab Syafi'i sah. Mazhab Syafi'i sikit aja sah. Tapi mazhab Maliki tak. Mazhab Maliki semua mesti kena. Maka mazhab Maliki basahkan semua tangan. Mazhab Maliki itu kalau basah sapu rambut, basahkan semua tangan. Setelah basahkan semua tangan, sapu dari hadapan. Oh, ke belakang, baru ke muka, sapu ke telinga. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i sikit aja cukup. Saya masa sampai di Maghribi, di Maroko, pergilah saya ke pasar. Nak beli ikan, beli sayur, beli makanan. Terdengar suara azan zuhur. Ayyala salam. Saya pun ambil wuduk. Ambil air, saya ambil sikit. Macam wuduk kita biasalah. Sikit. Datang orang Maghribi. Apa kata dia? La yasih, tak sah. Tak sah kata dia. Dia tak tahu saya ustaz. Saya masa tu student lagi. Masih belajar lagi. Belum viral lagi. Saya tak lawan dia, saya diam je. Sebab saya tengok dia tegap, besar. Takkan kita nak lawan dia orang Maghribi. Lepas tu datanglah seorang Maghribi juga. Cuma nampak dia lebih intellectual. Seorang yang terpelajar lah. Dia bagi penjelasan, dia explain kepada kawan dia ni, kata dia, "Hadha talib min janub syarq Asia." Ni pelajar ni dari Asia Tenggara. Dia tak tahu saya entah Indonesia, entah Malaysia, entah Thailand, entah apa. Dia tengok-tengok macam-macam orang Bangkok sikit lah. Ini dari Asia Tenggara. Mereka sana mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sikit saja sah. Sedangkan mazhab Maliki semua mesti basah. Semua mesti kena air. Oh, dia pun diam. Ternyata kita akan salahkan orang kalau kita tak tahu. Maka tentang masalah menyapu kepala ni tiga mazhab. Mazhab Syafi'i sikit aja sah. Mazhab Maliki semua. Mazhab Hanafi pertengahan. Mazhab Hanafi satu tapak tangan. Karena ada hadis Nabi menyebut Nabi basahkan tapak tangan. Nabi masukkan tapak tangannya ke balik imamah. Imamah tu surban. Surban tu imamah. Walam yanqut imamatahu. Nabi tak buka sorbannya. Nabi wuduk dengan sorbannya, lalu kemudian dia masukkan tapak tangannya ke dalam. Maka dalam mazhab Hanafi seperempat kepala. Karena kepala ni empat. Eh, apa pula kepala empat? Kepala ni empat bahagian. Satu, dua, tiga, empat. Jadi mana yang dipakai? Kira-kira selama ini belia-belia ni pakai Hanafi, Maliki ke Hambali? Nampak tak pernah ambil sembahyang. Pilihlah. Tapi saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kadang-kadang bila hari panas betul, saya pakai mazhab Maliki. Semua saya basah. Nak basah semua. Datanglah student dari University Riau. Saya di Sumatera, Sumatera Island, di sebuah provinsi bernama Riau. Di sana ada University Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Boleh bagi tazkirah di universiti kami? Boleh. Apa tajuknya? Otak. Hah? Tajuk otak. Eh, awak salah lah. Mungkin somat yang lain. Ada somat spesialis otak. Ini Ustaz, kami nak ada seminar. Nanti yang akan bicara masalah otak ini adalah doktor. Ahli perubatan. Dia spesialis bidang otak. Ustaz nanti jelaskan saja dalam ayat-ayat Al-Quran. Oh, saya jelaskanlah tentang bagaimana jantung, otak, dan dokter menjelaskan. Rupanya ayat yang berkenaan dengan ini, kita semua hafaz ayat itu. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin. Nasiyatin orang kampung saya sebut ubun-ubun. Orang Sabah sebut apa? Ubun-ubun juga. Kalau nampak budak kecil, rambut dia belum tumbuh, nampak bergerak di sini. Bergerak. Itu tanda budak itu hidup. Kalau mati dia off. Tak, ubun-ubun. Rupanya otak kita ni empat. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Jangan ambil gambar. Nanti bila ambil gambar saya macam ni, masuk internet, semua orang komen, artis mana ni, kata. Jadi Ustaz Somad, kata doktor dari Universiti Riau tadi, spesialis otak tadi, kata dia otak kita ni empat, Ustaz Abdul Somad. Bagian depan, kanan, kiri, belakang. Yang berfikir itu otak bagian depan. Berfikir macam mana balik nanti apa, nak buat program, berfikir macam mana nanti bila dah besar nak jadi apa, berfikir depan. Maka bila orang makan haram, bila kita makan sepiring nasi kuning, nasi gurih, nasi lemak haram, sepiring nasi itu menjadi setetes darah. Darah itu masuk ke tangkai jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak, dan otak isinya haram. Jangan heran bila ada pemuda belia isi otaknya haram saja. Bila kita bercerita dengan dia 10 minit, 2 minit aja yang halal. Yang 8 minit itu haram, haram, haram, haram, haram. Yang salah bukan dia, yang salah mak bapak dia, sebab bagi makan haram. Orang Islam disuruh menyapu kepala 5 kali sehari. Rupanya kata dokter tadi, Ustaz Somad, di dalam kepala manusia ini semuanya Allah ciptakan automatically, semacam alat scanner. Dia scan otak ini sekali sehari 5 kali. Scan, scan, scan. Macam kita pergi, macam perempuan, maaf, perempuan sedang hamil, dia ada scan. Dia scan. Ah, ini nampaknya dah 40 minggu ni. Kenapa budak ni tak bergerak? Ah, dia cek. Oh, tidur pagi. Ada budak-budak ni dari dalam kandungan dah tidur pagi. Sampai pagi ni tu tidur juga. Ada manusia ini yang diuji Allah SWT ketika dalam kandungan, sudah ditampakkan ada yang cacat, ada maaf yang tak sempurna. Kalau di barat, orang Europe, orang Amerika, bila dia tengok ini cacat tak sempurna, kata dia, gugurkan. Sebab tak ada guna dia hidup. Nanti kalaupun hidup, dia hanya menyusahkan orang tua dia saja. Dan ini terjadi pada seorang anak. Kata doktor tengok dia, tak ada guna budak ni hidup. Kita bunuh je lah. Kata mak dia, tak sampai. Jangan doktor. Kita gugurkan dia, aborsi. Jangan, biarkan dia besar. Nanti anak kamu cacat. Tak apa, biarlah dia besar. Aku akan jaga dia. Dijaga anak itu sampai besar, dan hari ini menjadi anak penghafal Al-Quran. Beberapa bulan lepas saya dimaklumkan, dibagi tahu, anak ni dulu ustaz, kata doktor nak gugurkan. Anak tu lahir dan hafaz Al-Quran. Doktor yang kata ini cacat sampai sekarang tak hafal-hafal Al-Quran. Doktor jangan sakit hati. Sebab tadi dia kan dah saya bagi kelebihan. Sekarang kekurangan sikit. Itulah kalau ilmu lebih tapi zikir kurang. Orang kalau terlampau banyak fikir, kurang zikir, itulah jadinya. Fikir, fikir, fikir, fikir. Zikir kurang. Makanya dibuat di sini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Zikir dan fikir. Hatinya berzikir, otaknya berfikir. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau dia bergerak, zikir. Kalau diam, fikir. Makanya kalau ada kawan sebelah diam dari tadi, itu fikir. Dia fikir, di mana makan siang ni? Oleh sebab itu maka seimbang antara zikir dan fikir. Maka Allah bagi ada alat skena automatically di kepala. Islam pun pula zahirnya nampak bersih kepala. Betul dalam hadis Sunan Ibni Majah. Awak dapat ni dari mana? Quran. Selepas Quran apa? Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari apa? Sahih Muslim. Di bawah Sahih Muslim apa? Sunan Abi Dawud. Lepas itu apa? Sunan Nasa'i. Lepas itu Sunan Tirmidzi. Lepas itu Sunan Ibni Majah. Ahlu Sunnah wal Jamaah memakai hadis 6 kitab. Namanya Kutub Sittah. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah. Cara menghafaznya mudah. 2 Sahih, 4 Sunan. 2 Sahih, 4 Sunan. 2 Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 Sunan, awal Abu, ujung Ibnu. Awal Abu, ujung Ibnu. Abu Dawud, Ibnu Majah. Nasa'i, Tirmizi. Senang saja hafaz. Sebab bila nak hafaz 6 ini, oh, saya yang pertama ini. Cuba ulang balik, tak ingat. Tapi bila cara hafaz macam ni, 2 Sahih, 4 Sunan. Awal Abu, ujung Ibnu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Abu Dawud, Ibnu Majah. Jadi metal pula. Nasa'i, Tirmizi. Ini memudahkan kita untuk menghafaz supaya anak-anak kita tahu. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya memegang kitab 6. Lebih daripada itu ada Musannaf Ibni Abi Syaibah, ada dia Musnad At-Tayalisi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik bin Anas. Oh, tadi saya mula tazkirah pukul 10 lebih 10. Sekarang udah pukul 11. Cepat betul kalau kita tazkirah di depan belia-belia. Masya-Allah. Kadang saya bagi tazkirah terasa lama betul. Lama. Bila tu? Tazkirah buka puasa. Lama. Macam-macam jam tu mati. Hidup, hidup. Alhamdulillah terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesanya hati nak buka puasa. Datang AJK. Dah habis? Belum besar. Itu azan handphone-nya. Belum selesai wuduk lagi. Macam mana kita nak habiskan? Tapi tenang. Waktu kita 60 minit. Bagi kelanjutannya, tinggal buka saja channel Ustaz Abdul Somad Official di YouTube. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah, kita teruskan. Itulah maknanya bila kita wuduk itu tak boleh bercerita. Wuduk tak boleh cerita. Manakala air masuk ke mulut, zahirnya bersih mulut, batinnya hilanglah dosa-dosa mulut yang dari tadi menceritakan aib sebulan katanya di dalam bulan anak dia apa. Manakala kita basuh muka, hilanglah dosa biji mata, hilanglah dosa hidung. Manakala kita siram tangan, keluarlah dosa-dosa tangan yang selama ini aniaya, menzalimi orang, memukul orang, menempeleng orang, menyakiti orang. Manakala kita siram air, sapu kepala, keluarlah dosa-dosa isi kepala, otak, isi fikiran yang jahat-jahat, sampai keluar dari lubang telinga. Manakala kita siram ke kaki, maka keluarlah dosa-dosa kaki sampai ke celah-celah jari-jari kaki. Seandainya engkau tulus ikhlas, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, engkau nampak dosa itu dengan biji matamu. Kenapa kita tak mendengar azab kubur? Kenapa kita tak nampak dosa itu lepas? Karena Allah sayang pada kita. Nabi lalu dengan sahabat di kubur. Kamu dengar azab kubur? Kata Nabi. Tidak. Aku dengar, kata Nabi. Andai kamu dengar azab kubur ini, kamu mati sekarang. Makanya bila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata anjing? Oh. Kenapa anjing setiap azan berkumandang? Sebab manakala azan dikumandangkan, setan berlari, lari, setan lari ke dalam-dalam hutan, pergi ke mall, pergi ke mana-mana. Orang-orang soleh dari mall pergi ke masjid. Setan dari jalan-jalan pergi ketakutan semua. Kita tak nampak, tapi budak kecil anjing nampak, dia nampak. Maka dia mau jadi anjing tu boleh tengok setan. Ya, saya nak tengok juga. Apakailah mata anjing? Dia tukar. Lepas tu tengok takut pula, tutup balik. Nauzubillah. Apa maknanya? Jangan hendak memikirkan yang tak kuat untuk kita fikir. Kita tak akan sanggup, kita tak akan mampu. Andai kita boleh menengok segalanya, andai kita dapat mendengar segalanya, Allah dah takdirkan kita macam ini. Kita gali saja rahsia-rahsia di balik wudu. Selepas itu barulah menghadap kiblat. Maka tak boleh bercerita ketika berwudu, kerana kekhusyukan hati dijaga mula dari wudu. Ini sekarang banyak ni belia-belia sambil wudu sambil cerita. Sambil wudu, aku dah cakap pada kau semalam, jangan juga. Kau tak perlu itulah kan? Ada, dia pun lupa mana yang dah kena basuh, mana yang belum. Khusyuk tu bukan cuma masa sembahyang. Khusyuk dah dijaga masa awal wudu, kita dah jaga khusyuk. Nanti bila ada kawan tanya, macam mana aja program kita, jadikah kita main futsal petang ni? Aku sedang khusyuk tau. Orang khusyuk tak bercakap. Mana ada khusyuk cakap? Hati dah jaga. Lepas tu barulah minta. Mau ke dah bersih tangan, dah suci kepala, dah hilang kotor, kaki semuanya suci, tapi batin belum. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Selepas itu barulah masuk ke dalam masjid, langkah kaki sebelah kanan. Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu rahmat. Apa yang dilakukan pertama kali masuk masjid? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Usalli sunat tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kenapa ustaz tadi tak ada kami tengok tahiyatul masjid? Saya tengok pengerusi suruh saya duduk terus. Sunat. Nanti bila nak sebelum zuhur masuk masjid, tahiyatul masjid. Nabi tak ada sebut dia tahiyatul masjid. Carilah hadis merata-rata kitab, tak ada Nabi sebut tahiyatul masjid. Yang buat nama tahiyatul masjid tu ulama. Nabi hanya suruh idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, solat dua rakaat. Tapi bila tak ada nama tu, macam mana kita nak jawab bila orang tanya? Awak tadi sembahyang apa? Apabila kamu masuk masjid, janganlah duduk kecuali. Maka kita jawab, awak tadi sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Bila kita pernah tahiyatul masjid di masjid negeri Sabah. Begitu cara bila kita tak tahu, cari ada tak tulis. Ada masjid negeri Sabah. Bila kita dah pernah menempelkan kening ke lantai masjid negeri Sabah, maka lantai yang dulu pernah kita tempelkan kening akan bersaksi di akhirat. Masjid negeri Sabah, Masjid Bandaraya Kinabalu, Masjid di Papar, Masjid Subuh tadi, Puncak Takwa. Bila ada orang tanya dengan saya, Ustaz Somad kan Ustaz, ya, pernahkah Ustaz sampai kepada Puncak Takwa? Pernah. Akulah satu-satunya ustaz di Pulau Sumatera yang pernah sampai kepada Puncak Takwa. Macam mana caranya ustaz? Pergilah ke Sabah. Sampai pada Puncak Takwa, maka semua masjid-masjid ini akan bersaksi. Nanti budak-budak muda belia ni, dia nak touring dengan bikers Muslim. Pakai kereta pakai moto Harley Davidson syariah, Islamic Harley Davidson. Masya Allah. Lepas tu mereka pun singgah ke masjid. Tu kata makcik-makcik, tengok dia bawa budak kecil. Tengok tu abang-abang engkau, memang mereka bikers, memang mereka pakai motor besar, tapi mereka tetap singgah masjid. Tengok, tengok masjid. Mereka sembahyang ke mak? Tak, mereka nak kencing je. Sembahyang lah, ambil wuduk, masuk ke dalam, berdoa. Sebab apa? Sebab yang tadi kita buat kereta tinggal, motor tinggal, tak ada, bawa mati semua. Tapi tempat sujud kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita ini pun akan kita tonton balik. Nanti Allah akan putar balik video MP4, bukan MP3. Kita akan tengok semua amal kita masa di dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Segala amal mereka di dunia kami tunjukkan. Datang malaikat mendudukkan kita. Hey fulan bin fulan, duduk. Tonton MP4 engkau masa di dunia. Kita pun tengok. Oh, dulu saya ada dengar tazkirah Ustaz dengan Abu Salman. Engkau dah nampak gambar engkau? Sudah. Yang mana? Itu yang tertunduk. Tidur tak khusyuk. Bolehkah lidah menjawab masa di hadapan Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu? Yasin. Itu maka tiap-tiap malam suruh baca Yasin. Pakcik baca Yasin? Ya. Pakcik baca Yasin? Ya. Puan baca Yasin? Ya. Kenapa baca Yasin tiap malam? Entah. Baca Yasin tiap malam supaya ingat bahawa segala amal kita akan ditunjukkan. Dan lidah kita tak boleh menjawab. Iya ke kita ni bila dah mati boleh hidup lagi Ustaz? Hidup. Mana dalilnya? Yasin. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal izama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu boleh menghidupkan tulang yang hancur ini, yang sudah putih ini, tak ada lagi dagingnya, tak ada lagi darah kulitnya? Boleh Tuhanmu menghidupkan lagi? Nabi Muhammad diam. Nabi tak boleh menjawab bila tak datang Jibril membawa wahyu. Manakala datang Jibril membawa wahyu, qul, qul, katakanlah. Qul pakai qaf. Qul, katakanlah. Tapi kalau qafnya tak betul, qul, makanlah. Makanya mengaji. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah itu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Tapi budak-budak sekarang tak mengaji. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah. Rubbatalil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Na'udzubillah. Awak kenapa tak baca Quran? Saya takut dilaknat, maka saya diam saja. Oh, lebih kena laknat lagi. Belajar, belajar. Belajar salah-salah sikit tak apa. Macam budak-budak belia driver kereta. Salah-salah sikit polis mana ada tangkap dia? Kata polis, kita tangkap. Tak, dia sedang belajar. Tapi dah lama betul, dah 5 tahun tak pandai-pandai. Oleh sebab itu masa-masa belajar, masa-masa pelajar, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, kenapa mata Ustaz dari tadi memandang? Saya tengok semua budak-budak belia, pelajar-pelajar di Kota Kinabalu ni semangat mendengarkan tazkirah. Mereka ini adalah para pemimpin, ada prime minister, ada orang-orang besar di masa akan datang, insyaAllah. Amin. 20 tahun lagi Ustaz Somad dijemput hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul ke nama Ustaz Somad orang daripada Riau, Sumatera, Indonesia? Betul. Boleh Ustaz datang ke Masjid Negeri Sabah? Awak ni siapa? Saya Ketua Menteri Sabah. Macam mana boleh telefon terus? Sebab saya dulu pernah dengar Ustaz bagi tazkirah 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Boleh Ustaz datang? Boleh datang. Tapi kami nak pastikan betul ke ni Ustaz Somad? Betul lah. Masih hidup lagi. Hidup. Masya Allah. Tapi mungkin 20 tahun lagi suara dah tak kuat macam itu. Saya dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita adalah tentang sakaratul maut. Karena masa tu dah tua. Sedihkah Abdul Somad bila dia tua, tenaga dah tak ada. Sekarang tangan boleh pegang, tapi nanti mungkin dah tak boleh. Kalaupun pegang menggeletar, assalamualaikum. Hidup ini ada muda, lepas muda, belia, tua. Orang-orang yang sudah tua itu ingin muda. Apa kata dia? Ala laitas syababa ya'udu yauman. Andai masa muda itu boleh balik sekejap saja. Sekejap pun jadilah masa muda balik. Tapi masa muda tak mungkin balik lagi. Maka yang masih muda-muda, jaga. Di antara yang ditanya Allah nanti di akhirat itu adalah masa muda. La tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam tak bergerak di padang mahsyar. Hatta yus'al, sampai disoal ditanya. Di antara yang ditanya itu ansyabab, syabab, masa muda. Di antara yang ditanya Allah masa muda. Masa muda awak ke mana saja? Dadah. Masa muda awak ke mana saja? Maaf, free sex. Masa muda awak ke mana saja? Akan ditanya. Kenapa masa tua tak ditanya? Sebab semua yang dah tua memanglah ingat mati. Bila ada orang tua tak juga ingat mati, laut dekat. Hari ini yang tua-tua datang. Tapi tadi ada dalam jemputan kajian belia. Yang hari ini tua datang, nampaknya tua, tapi isi dia belia. Lebih baik orang tua tapi isi belia daripada budak muda isi usia emas. Umur awak berapa? 17. Mengapa dari tadi tertunduk isi 71? Oleh sebab itu maka masa muda ni mesti dijaga. Masa muda ni mesti dipelihara. Kata pepatah orang Melayu, dari muda terlonjak-lonjak, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kenapa budak-budak muda belia ni datang masuk masjid dengar tazkirah sampai 60 minit dia tegak kepala? Kerana dari kecil dah biasa dibawa mak ibu bapa dia ke masjid. Maka bila di masjid itu ramai budak kecil, banyak anak kecil di masjid berlari-lari, melompat-lompat, menjerit-jerit, biarkan. Berarti masjid itu 20 tahun, 30 tahun akan datang tetap ramai dengan solat berjamaah. Tapi kalau di masjid sunyi, tak ada budak-budak, tak ada budak belia. Yang ada di masjid tu batuk. Alamat kiamat sudah dekat. Apakah cara atau rancangan terbaik untuk menangkis fitnah Dajjal terhadap kaum belia masa kini? Pertama, budak-budak belia mesti ada komuniti. Budak-budak belia biasa tak nak dia ikut tazkirah dengan orang tua. Saya tanya budak-budak belia, kenapa kamu budak-budak belia tak nak ikut tazkirah ke masjid? Ikut tazkirah ke masjid tak naklah Ustaz. Sebab apa? Ustaz bagi tazkirah neraka, azab kubur, mati. Neraka, azab kubur, mati. Kami ni masih ada masa depan. Oleh sebab itu, budak-budak belia, ajak dia, khas untuk budak-budak muda belia. Saya pun selalu datang. Ustaz, kami muda belia, kami nak tazkirah khas dengan Ustaz. Okey. Tapi nanti kami sebelum ke masjid nak bawa Ustaz naik motor dulu. Okey, maka ada di YouTube saya naik motor. Rupanya budak-budak ni dululah dia sangka saya tak pandai bawa motor. Kata dia, nanti Ustaz ikut di belakang saya ya. Kata saya, iya. Ustaz pandai, kita cuba. Lepas tu saya laju, tinggal budak-budak di belakang. Dia sangka saya lahir lah terus tua saja. Saya pernah juga muda. Oleh sebab itu maka mesti ada community. Sebab apa? Serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari community. Bila ada community, serigala takut. Bila ada community, singa harimau takut sebab ramai. Tapi saat menyeberang sungai, ada satu kambing yang memisahkan diri dari community sebab dia nak minum. Disitulah datang buaya, disitulah datang singa, disitulah datang semua. Buaya tak terlampau berbahaya, buaya darat datang habis semua. Oleh sebab itu, buat community. Setelah ada community, ada card, ada identity, ada semuanya, buat tazkirah. Kira-kira kita nak jemput ustaz siapa? Macam mana kalau komuniti kita jemput Ustaz Abdul Somad? Janganlah, Ustaz Abdul Somad ni dah tua. Kita nak ustaz yang muda, yang tegak. Cari banyak. Ada di Semenanjung Ustaz Don, ada Ustaz Akil, ada Ustaz Fulan, panggil jemput semua. Ustaz Somad bila dengan muda belia, muda-muda tu, apa ustaz bagi tazkirah? Macam-macam. Mungkin pakai gambar, tunjukkan, proyektor, nampakkan gambar macam mana perjalanan hidup manusia. Ini semua penting. Kadang pengajian dengan budak-budak muda belia ni tak perlu lama. Kejap je 10 menit, 15 menit. Tapi lebih banyak dialog. Kita adakan tanya-jawab, soal-jawab, kita bercerita, macam-macam. Mungkin di situ ada pula artisnya, ada polis, ada doktor, ada tanya macam mana bahaya dadah, macam mana bahaya virus AIDS, bagaimana cerita. Jadi dibuat satu komuniti khas untuk anak muda. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh? Pertama, cari emaknya yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang udah jaga-jaga aja lah. Sebab apa? Al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Al-madrasatul ula. Dalam perut dia, dia banyak-banyak baca selawat. Dia datang pada tok guru. Tok guru, mohon maaf saya ini hamil. Apalah boleh saya buat supaya anak saya ini soleh? Kata tok guru, banyak-banyaklah baca surat Yusuf. Dia pun baca surat Yusuf. Dia sangka nanti anak ni lahir handsome macam Nabi Yusuf. Lahir hitam. Kata tok guru, surat Yusuf, dia komplain. Kenapalah anak saya ni hitam tok guru? Tok guru senyum, laki awak mana? Tengok ini, sama lah. Takkan beza. Jadi bila tok guru suruh baca surat Yusuf tu, bukan fizikalnya macam Nabi Yusuf, tapi iman dia kuat sekuat Nabi Yusuf. Manakala Zulaikha menarik baju dia dari belakang, dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil makan dia kasih makan halal, pagi dia dah selawat, dia berzikir, anak pun tenang di dalam. Ini sekarang macam mana anak-anak tenang pagi-pagi dia masak? Lahirlah anak Bollywood. Yang belia-belia, nanti kalian akan menikah, ingin anak-anak soleh-solehah, kalian cari yang pertama adalah al-um al-madrasatul ula. Kalian menikah jangan katakan, "Sudikah engkau menemani aku hingga akhir hayatku?" Bukan begitu. Engkau akan bertanya, "Engkau akan menjadi ibu untuk anak-anakku." "Oh, awak dah ada anak ke?" Bukan itu maksudnya. "Engkau akan menemani aku menjaga anak-anakku sampai mati memisahkan kita." Begitu. Sebab dalam Islam perempuan itu, maaf, bukan hanya seks, tapi dia akan menjadi pendidik, membesarkan, memelihara, menjaga sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. "Man ala salasa banatin," siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, "fa'addabahunna," didik dengan baik, masukkan ke Islamic school. Di sana dia belajar akidah, belajar fiqh, belajar akhlak. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Sekolah dia dah baik, universiti dia baik, kerja dia baik, dapat laki tak baik. Dulu hijab dia panjang, mata dia nunduk, dapat laki tak betul. Dulu kita balik rumah dia cium tangan, ayah sihat, mak sihat. Sekarang bila dah nikah balik, ayah sihat. Sebab apa? Dapat laki fang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ila ginna, buat baik sampai mati. Puan, tuan tak boleh berkata, itu memang anak saya, tapi dia dah ada laki, bukan urusan saya. Sampai mati. Bila laki dia tak betul, panggil laki dia. Sini, saya terima awak dulu sebab saya tengok awak orang bertakwa. Dari mana ayah tahu saya takwa? Baju awak tertulis takwa. Tapi rupanya awak hanya topeng belaka. Perbaiki akhlak. Mulut tak pernah berhenti bercakap mengarahkan. Sampailah mati malaikat maut datang. Maka soleh, doa jangan pernah berhenti. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Lepas itu diberikan makanan yang halal, masukkan ke sekolah Islamic School. Selepas itu pula nasihat tak pernah putus sampai akhirnya dalam keadaan husnul khatimah. Ramai pemuda dan pemudi lebih mementingkan handphone mereka daripada orang tua. Apa hukum melihat kepada mereka yang dianggap derhaka kepada orang tua? Bila dia dah tak ada, barulah kamu akan merasa dunia ini hampa. Sekarang dia masih ada lagi. Balik ke rumah, dia ada. Balik ke rumah, dia ada. Balik ke rumah, dia ada. Esok balik ke rumah, dia dah tak ada. Barulah terasa menyesal, menangis. Tapi penyesalan tak lagi bermakna. Maka bila hari ini dia masih ada, cium tangan dia, bawakan makanan kesukaan dia, apa yang dia suka ikutkan. Diam dengan orang tua, mak, ayah, satu saja. Diam. Apa kata dia? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Jangan lawan. Kalau belum boleh membahagiakan dia, jangan susahkan dia. Ini kadang banyak mak bapak, orang tua, bila dah tengok nama dia di handphone, ini susah. Troublemaker datang. Tukang buat masalah saja. Oleh sebab itu ada dosa. Kalau dibuat di dunia, di dunia kita dapat balasannya, di akhirat mendapat. Bila ada orang guna dadah, mungkin di dunia senang, akhirat baru susah. Bila ada orang buat zina, di dunia senang, mungkin di akhirat baru susah. Tapi ada satu dosa, bila kita buat, di dunia kita dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Apa dia? Derhaka pada orang tua. Oleh sebab itu yang hari ini menderhaka, balik dari sini, cium tangannya, peluk tubuh mak ayah, minta maaf, minta ampun, akan datang, jangan dibuat ulang balik. Ridha Allah fi ridha al-walidain, ridha Allah pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain, murka marah Allah pun ada pada murka marah ibu dan bapa. Nabi menyebut, bukan saya. Perempuan kalau tak berkahwin di dunia, dia dapat tak pasangan di akhirat nanti? A'adattu li'ibadi as-salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh dan solehah, mala a'yunun ra'at, nikmat yang belum pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka perempuan-perempuan yang tak menikah di dunia, jangan khawatir, Allah sudah siapkan suami yang belum pernah ditengok mata, belum pernah didengar telinga. Pejamkan mata, macam mana handsome-nya, belum pernah terlintas, terpikir di hati manusia. Tapi jangan gara-gara sebab cakap saya ini lalu tak menikah. Nikahlah. Mungkin jodohnya sedang ada di tengah jalan, belum singgah aja lagi. Kata orang, berjumpa membuat kita berjodoh atau kerana jodoh kita berjumpa? Kerana jodoh kita berjumpa. Kalau tak jodoh, takkan jumpa. Oleh sebab itu, maka jangan khawatir tentang jodoh. Kata orang tua-tua, kalau jodoh takkan ke mana. Ada pepatah macam itu di Sabah. Kalau jodoh takkan ke mana. Sudah ditetapkan Allah. Ini air ni jodoh saya. Kerana jodoh juga rezeki. Ini memang milik saya, takdir saya, jodoh saya. Tapi mesti ada usaha. Ini jodohnya saya. Tapi kalau saya tak ada usaha melekatkan tangan, mendekatkan ke mulut, mana dia mungkin? Kan ada imam kita, ada ustaz kita. Datanglah, assalamualaikum ustaz. Ya. Saya ni dah lama belum lagi punya anak. Berapa umur? 40 tahun. Kenapa tak ada anak? Belum nikah. Mestilah nikah. Ustaz, ada tak jamaah-jamaah lagi? Oh, ada, saya jumpakan. Jumpa dengan walinya sesuai menikah. Siapa nanti bagi tazkirah pernikahan? Ustaz Abdul Somad datang insyaAllah. Pernikahan beramai-ramai, 100 pasangan di Sabah. Semuanya terlambat nikah. Siapa yang tak bahagia? Kita sudah menemukan ada lelaki soleh nun di ujung. Ada perempuan soleha nun di ujung. Mereka tak jumpa sebab ramai orang. Maka kita pertemukan orang baik dengan orang baik ini. Jumpa. Datang pula anak lajang, Ustaz Somad, ya. Saya ni pemalu, Ustaz. Jangankan nak berkenalan, menengok perempuan berpeluh dingin. Ustaz, ada tak jamaah yang baik-baik, yang sifatnya cantik, pandai, kaya, taat, ayah dia dah tua nak mati, harta pula melimpah. Kalau ada macam tu, kenapa saya bagi ke awak? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari perempuan yang sempurna, seumur hidup tak akan berbini. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari lelaki yang sempurna, seumur hidup tak akan berlaki. Menikah adalah menutupi segala kekurangan. Sebelum menikah memang yang dia tengok lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, lebih handsome, lebih. Tapi manakala selepas akad nikah, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang, kurang, kurang. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput jiran tetangga. Oleh sebab itu maka insyaAllah bila ada komuniti, komuniti ini ada ustaznya, ada murabbinya, dia perkenalkan sesuai, maka mereka pun akan dipertemukan. Ini adalah amalan-amalan yang baik-baik. Jangan takut yang belum menikah. Apa nasihat Al-Fadhil Ustaz kepada anak-anak muda tentang bab siasah politik dalam suatu negara demokrasi? Politik ni haram. Pemuda-pemuda jangan ikut politik. Yang penting kita solat, puasa, zakat, haji, umrah. Solat, puasa, zakat, haji, umrah. Akhirnya politik diambil orang lain. Maka pemuda-pemuda mesti ikut politik. Mesti ada faham politik. Awak belajar di mana? Fakulti politik. Bagus. Sebab dia nanti akan menggantikan orang-orang yang hari ini sudah tua, mereka meninggal dunia, maka bangkitlah pemuda-pemuda. Mereka akan menjadi menteri, mereka akan menjadi prime minister, mereka akan menjadi, tapi dalam hati mereka iman yang kuat. Seandainya doamu makbul, tapi doamu itu cuma satu sahaja. Jangan minta suami yang soleh, karena tak mungkin berbagi dengan orang lain. Puan yang punya suami soleh, mau tak berbagi dengan orang lain? Tengok. Mereka tak mau. Saya nak bagi tahu je pada tuan-tuan bahawa tuan soleh, tapi mereka tak nak. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau sudah dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan rahmat dan barokahnya. Makanya saya sekarang ini sedang berhadapan dengan bakal-bakal pemimpin-pemimpin politik masa depan yang akan menjadikan Malaysia tetap baldatun thayyibatun warabun wafu. Jangan tinggalkan politik. Ada satu kitab khas, kitab politik dalam Islam, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam, hukum hakam. As-Sultaniyah, kesultanan, kekuatan politik. Ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitab ini umurnya 1000 tahun. Makanya dalam kitab fikah, fikah salat, fikah puasa, fikah haji, fikah jual beli, fikhus siyasah, fikah politik. Islam mengatur masalah politik. Bila ada orang mengatakan tak ada politik dalam Islam, sesungguhnya dia sama dengan mengatakan gajah tak punya belalai. Kalau gajah tak punya belalai, dia bukan namanya gajah. Apa namanya? Lembu. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Datanglah saat menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat, ummi mak saya matat, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai pada almarhumah, Allah yarhamha? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekah engkau sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, bagi air minum. Yang paling afdal bagi air minum. Apa kata Sa'ad? Ahfiru bi'ran, kalau begitu aku balik nak menggali perigi. Dia tak berpikir panjang. Nabi kata pahala engkau sampai pada mak engkau. Dia balik terus saja menggali perigi. Ahfiru bi'ran, aku gali, pahalanya mengalir. Maka saya sembahyang di beberapa masjid di Semenanjung. Saya tengok ada tinggi box, tinggi box. Bila kita ambil satu air, keluar yang baru. Ambil lagi, keluar baru. Begitulah amal jariah mengalir. Oleh sebab itu, bila ada mak ayah meninggal dunia, wakafkan ni tempat air, ini tempat air minum, ini untuk menolong fakir miskin, ini anak yatim, belikan makanan, belikan pakaian. Itu akan sampai kepada bakti orang tua yang sudah meninggal, ibu bapa kita. Apa pandangan Ustaz mengenai mimpi, terutamanya mimpi soal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya mimpi terbagi tiga. Pertama, mimpi dari setan. Bila malam datang mimpi takut dari setan, maka baca ta'awuz, menghembus ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Nafasa, tiga, dua huruf ini keluar air liur. Fasa, yang fusu, maknanya dengan sedikit air liur. Tapi pernah saya baca buku, bacalah ta'awuz a'uzubillah dengan meludah. Memang tak ada meludah. Nanti dengan meludah, dia ludah sebelah kiri. Sedikit air liur. A'udhu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidur balik. Kalau mimpi dari setan. Yang kedua, mimpi dari malaikat, namanya ilham. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Nabi Ibrahim pun mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Tengok mimpi. Anni azbahuka, inni arafil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Menyembelih anak Ismail itu melalui mimpi. Mimpi dari malaikat, ilham. Mimpi jumpa Nabi, ilham. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang mimpi melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh dia melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kerana setan tak boleh menyerupai aku. Ustaz Abdul Somad, ya, malam tadi saya mimpi jumpa Nabi Muhammad. Oh, Macam mana bentuknya? Saya tengok misai dia putih, janggut dia putih, rambut dia putih. Itu drunken master. Sebab Nabi Muhammad janggut dan rambutnya tak lebih daripada 20 helai yang putih, yang lain hitam. Makanya berilmu, baca Syama'il Muhammadiyah, As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Macam mana rambut Nabi, macam mana wajah Nabi, macam mana janggut Nabi. Bukan sembarang saja. Oleh sebab itu maka ini penting berilmu, berilmu, mengkaji-kaji. Selepas mimpi melihat Nabi ini, apakah semakin beramal, beribadah, istiqomah, atau menjadi tukang cerita ke mana-mana? Aku jumpa Nabi, aku jumpa Nabi, supaya orang kagum, supaya merasa hebat, supaya itu namanya hubbul jah, hubbus syuhrah, suka populariti, hanya ingin menaikkan diri di hadapan manusia. Na'udzubillah, jangan sampai kita kenal macam itu. Bila jumpa mimpi yang baik-baik, simpan baik-baik, membangkitkan semangat, menambah istiqamah. Pertama mimpi dari syaitan, na'udzubillah. Kedua mimpi dari malaikat, berarti ilham dari Allah, dibawa oleh malaikat. Yang ketiga, atrasu ahlam, bunga-bunga tidur. Orang kalau siang dia terpikir-pikir, sampai ke malam terbawa-bawa, maka jangan tuan memikirkan artis di waktu siang. Nanti terbawa di waktu malam. Puan tu pula dah siap pisau. Oleh sebab itu maka sebelum tidur berdoa kepada Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Baca ayat kursi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Serahkan diri kepada Allah. Andai aku mati malam ni ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik lagi kalau berwudu, solat witir sebelum tidur. Tapi kalau dia nak witirnya nanti malam putus selepas tahajud, baik. Tapi kalau dia witir sebelum tidur, malam nanti tahajud saja, tak usah witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh witir dua kali dalam semalam. Bolehkah sembahyang orang yang bertato? Tato tak menghalangi wudu. Yang ada tato di tangan, di kaki, di kening, ada tato di sini, dia buat ni hitam sikit, dia nak macam artis-artis. Maka lepas tu dia berwudu. Sekarang ada pula tato di tepi wajah sini, Yakuza Jepun, semua bertato. Yang tak bertato biji mata tu, lain daripada tu, maka tak apa. Ustaz, imam kami bertato lah, tak apa. Dia bertato tapi banyak hafal Quran. Awak tak bertato, tak ada ayat Quran. Dia dah taubat nasuha, at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat macam tak berdosa. Tapi bagi yang belum, memang pemuda-pemuda belia yang belum ada tato, jangan buat-buat tato pula. Balik dari sini, cuba kau buatkan aku tato. Untuk apa? Kata ustaz, tak apa-apa tato. Nah, maknanya yang dah buat tak apa-apa. Tapi yang belum jangan. Tak usah buat tato. Sebab dalam hadis dikatakan, la'anallahu alwasimat, Allah melaknat orang yang buat tato. Wal mutasimat, yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur alis mata ke bulu mata. Wal mutafallijat, merubah-rubah gigi. Kalau gigi itu memang tak, gigi memang susunan dia kacau balau, itu boleh pergi ke doktor, cuba susun elok-elok balik. Sebab bila dia senyum, orang tak boleh tidur. Dia nak ubah suai balik, elok. Tapi yang dah elok dia ubah-ubah. Wal mughayyirat, orang yang merubah ciptaan Allah, lil husni, hanya untuk lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik, lebih elok. Sebenarnya dia sedang dipermainkan syaitan. Na'udzubillah. Yang lebih baik, kahwin sebelum habis belajar atau kahwin lepas belajar? Saya faham. Anak muda hawa nafsu bergejolak. Nabi pun dah sampaikan pesan, man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa sahaja yang dah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Bagi tahu pada mak, ayah, bapa, bunda, saya ni nak nikah. Bila dia bagi izin, nikahlah. Bagus. Belajar terus, nanti dapat sijil, dapat anak. BA satu anak, master dua anak, PhD tiga anak, profesor bini dua. Baik, dua-dua dapat. Tapi saya tak macam tu. Saya belajar ke herah, tak ada nikah. Lepas maghribi, balik baru nikah. Sekarang kawan-kawan saya yang dulu nikah di Kaherah, anak dia dah besar. Anak saya pula masih kecil lagi. Saya takut nanti bila saya bawa anak ni, orang tanya, eh dah besar cucu ustaz dia. Na'udzubillah. Jadi maknanya kalau orang tua mak bapak bagi izin, baik nikah. Tapi kalau kata dia, kau jangan nikah dulu, aku ni susah, tak ada duit nak bagi belanja, banyak-banyak saja puasa sunat. Yang suruh bukan saya, Nabi. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, tak sanggup, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu, nafsu ada, tenaga tak ada. Bila kawan bagi tahu, itu ada, saya tengok lawa lah, aku tak nampak lagi dah, gelap dunia ni lah. Rasa nak dengar azan maghrib aja. Bila puasa ni, azan zuhur pun terasa bunyi macam azan maghrib juga. Oleh sebab itu, maka banyak-banyak pemuda-pemuda, alimu auladakum as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubul khail, naik kuda. Orang yang naik kuda satu jam itu sama dengan push up 1000 kali. Olahraga, main futsal, main bola, maka berkeringat, berpeluh, letih tidur, membakar kalori, tenaga. Ini baik. Lepas nanti dah mampu, baru menikah. Ustaz, saya belia sudah hidup 23 tahun. Dekat macam saya. Saya lahir 77, sekarang 2019, umur 24. Sering bermaksiat, selepas itu saya taubat balik. Lepas itu maksiat balik, habis itu taubat balik. Ini namanya taubat sambal belacan. Pedas, taubat aku makan. Esok ulang balik. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dilafazkan dengan lidah, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tidak akan mengulang untuk selamanya. Maka taubat nasuha namanya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha. Bagaimana cara menjauhi larangan Allah di zaman muda, waktu muda, ramai, nak enjoy saja? Nanti selepas ada komuniti muda belia Kota Kinabalu. Komuniti muda belia Kota Kinabalu. Kemana nak pergi? Esok semuanya hari Ahad, hari cuti, kita beramai-ramai. Ke pantai ke? Tidak. Ke gunung? Tidak. Kemana? Ke kubur. Menengok orang masuk ke liang lahat, masuk ke dalam, hidung ditempelkan ke dinding tanah. Orang kalau mati, jasad tu miring ke kiblat. Kepala di sini, kaki di sini, jasad miring supaya menghadap ke kiblat. Masuk ke bawah supaya nak terasa bagaimana. Saya berjumpa dengan orang, badan dia tegap, bertatu, telinga lubang, subang telinga dia hampir nak sebesar lubang hidung. Saya ni orang jahat dulu, Ustaz. Dalam hati saya, nampak tanda-tandanya. Tapi kemudian saya bertaubat, Ustaz. Macam mana cerita tuan taubat? Masa tu mak saya meninggal dunia. Saya tegak di tepi kubur. Masa saya tegak tu, macam mana orang tolak dari belakang? Jatuh saya ke dalam. Waktu jatuh tu terasa sejuk dari kaki. Selepas naik ke atas tubah, saya pun rasa nak ingat mati saja, Ustaz. Jadi menengok kubur itulah maknanya. Wakafa bil mauti wa'izha, cukuplah kematian sebagai nasihat. Kadang nasihat tazkirah tak masuk ke telinga. Tak masuk ke telinga, tapi manakala menengok dengan mata, oh begini mati rupanya. Itu membangkitkan. Anak-anak muda, muda belia, tengok orang sakit, tengok orang mati. Saya tengok orang kena kanser leher, berlubang. Kanser mata, kanser perut, kanser dada. Menengok tu, ya Allah. Saya tak ada orang bagi tazkirah pada saya, tak ada bagi nasihat. Tapi manakala menengok, ini nasihat dengan mata kepala. Ha, lepas dari sini, muda-muda belia pergi hospital semua, tengok orang sakit. Bila security tanya, awak nak apa? Nak tengok orang sakit. Siapa? Semua yang sakit saya nak tengok. Itulah tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah jaga belia-belia kita dari segala maksiat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.